untuk Tretan Kusedejo, pasukan goyangnya Adila. Berikut ini saya panggilin untuk Anda, kita hoa-hoe kembali bersama Kompak Production dan juga Cumi-Cumi untuk Tretan Sedeje di Farina Indra Adela. Untuk Abah Haji dan Umi Nur Hidayat, selamat malam Abah Kotip, Madura. Persilakan. Kita goyang bareng-bareng lagi, spesial kembali buat semuanya. AMC Indonesia.